Pak Sofyan, dalam jangka pendek, SKB 5 Menteri dijadikan salah satu solusi terhadap krisis energi. Untuk jangka panjang, apa yang harus dilakukan ke depan, Pak? Dia harus tambah, dia punya pabrik-pabrik baru. Apakasinya power plant baru. Dan sebagian besar yang paling murah yang dia lakukan, yang sekarang sudah mulai kita lakukan, yang 10.000 MW. Karena apapun kebutuhan yang bertambah itu, ya mesti supply-nya harus ditambah. Jadi pabrik-pabrik baru. Dan sekarang PLN ini kan banyak sekali, mungkin lebih dari 25%. Dia pakai masih diesel. Minyak solar ini yang paling mahal. Jatuhnya karena naiknya minyak ini. Sebenarnya dia harus mulai di samping yang paling murah itu kan sebenarnya pakai energi air dulu. Yang kedua pakai batu bara. Yang ketiga pakai gas. Yang keempat pakai nuklir. Yang kelima baru pakai ini diesel ataupun solar ini. Nah ini menurut saya dia harus cepat ganti dan perlu untuk itu dia perlukan apa namanya yang betul-betul power plant baru yang lebih efisien. Sekarang ini kan kita punya power plant ini 15 tahun terakhir ini nggak pernah dibangun yang baru sama sekali. Dan itu sudah tua-tua, ya sudah tidak efisien semua dan itu yang kita harus bayar mahal sekarang ini. SKB ini juga memberikan pengecualian terhadap sektor tertentu. Menurut Anda, apakah tidak terjadi diskriminasi, Pak? Ya, kita belum tahu dari tingkat pelaksanaannya. Bisa saja besok Bupati Wali Kota yang membagi itu bisa mendiskriminasi. Tapi kan kita sudah wanti-wanti sama PLN. Dan kita akan bikin mungkin monitor tim bersama daripada 5 menteri itu dengan PLN-nya dan pengusaha-pengusahanya untuk memonitor. Sehingga kalau ada deviasi atau kalau ada macam-macam itu langsung bisa dilaporkan ke kita dan langsung diambil tindakan. Apakah itu PLN-nya, cabangnya yang main misalnya, itu langsung kita bisa ambil tindakan gitu loh. Kalau sini disengaja atau apa. Jadi pun industri itu bisa komplain sama kita dan timnya kita harapkan setelah ini berjalan sudah dibentuk begitu loh. Baik Pak Sofyan, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Sofyan Wanandi. Saya Kiki Wijaya.